ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Amma ba'du, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim, bab yang terakhir dari Kitabul Fitan wa Asrat As-Sa'ah, yaitu kitab fitnah-fitnah dan tanda-tanda kiamat, yaitu Alhamdulillah Amin. Wassallallahu wa sallam mubaraka ala abdihi wa rasulih nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Babun ma bainan nafkhatain. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membuatkan bunyi bab yang ke-28 dari Kitabul Fitan wa Asrat As-Sa'ah. Bab yang terakhir, bab ma bainan nafkhatain. Ma baina an-nafkhatain, bab antara dua tiupan. Antara dua tiupan, yang dimaksud dengan ini adalah jarak waktu antara tiupan yang pertama dan yang kedua. Kemudian yang dimaksud dengan tiupan di sini adalah tiupan sangkakala. Ya, tiupan sangkakala, yaitu ditiupnya trompet sangkakala yang berbentuk tanduk. Ya, trompet sangkakala itu berbentuk tanduk seperti yang dikabarkan oleh Nabi SAW. As-sur qarnun yunfakhu fi. Ketika ditanya tentang as-sur yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa nufikha fis-suri فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامُ يَنْظُرُونَ. السور di situ ditafsirkan oleh Nabi qarnun, tanduk, yunfakhu fihi, yang ditiup. Yang dimaksud dengannya adalah sangkakala. Jadi yang dimaksud dua tiupan itu tiupan sangkakala. Dan ungkapan di antara dua tiupan ini mengarah ke pendapat yang sebagian para ulama merojihkannya, bahwa tiupan itu dua kali, bahwa tiupan sangkakala itu dua kali di sini, karena zahir hadisnya adalah dua tiupan. Ya, dua tiupan. Ini pendapat, salah satu dari pendapat. Ada tiga pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan dua kali tiupan, ada yang mengatakan tiga kali tiupan, dan ada lagi yang mengatakan empat kali tiupan. Yang kuat dari dua dari pendapat tersebut ada dua. Yang pertama yang mengatakan dua kali, dan yang kedua yang mengatakan tiga kali tiupan. Ya, tiga kali tiupan yaitu yang satu duanya atau dua tiganya, yang kedua dan yang ketiga, yang terakhir adalah yang diceritakan oleh Allah di surat Az-Zumar tersebut yang tadi kita baca. Tiupan yang mematikan semua, kemudian tiupan yang kedua yang menghidupkan kembali, sebagaimana yang telah kita pelajari dalam hadis bagaimana nanti terjadinya kehidupan kembali setelah semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan dibangkitkannya tulang manusia yang tidak akan dimakan oleh tanah, kemudian diturunkan hujan. Dengan hujan tersebut maka kembali jasad manusia tersusun seperti semula dengan ukuran yang berbeda, lalu ditiuplah sangkakala kedua. Maaf, tiupan sangkakala ketiga untuk pendapat yang kedua, yang mana nanti baliklah kembali ruh-ruh yang sudah dicabut ke jasad masing-masing. Nah, ini tiupan yang ketiga. Sementara yang pertamanya adalah nafkhatul faza. Ya, ini bagi pendapat yang mengatakan tiga kali tiupan. Yang pertamanya adalah tiupan yang mengagetkan. Ya, bukan mematikan, tapi semua kaget. Kemudian barulah nanti tiupan yang mematikan, dan yang ketiga tiupan menghidupkan, yaitu mengembalikan ruh ke jasad masing-masing. Adapun pendapat yang pertama, yaitu dua tiupan, ini juga sangat kuat. Salah satu dari dalil mereka adalah hadis yang akan ada di bawah bab yang akan kita pelajari di sini. Baik, kita baca hadis yang pertama. Mungkin qabla al-bidayah naqul an-nafkhatan huna al-masafah baina nafkhatul maut wa nafkhatul ba'th. لأنه ذكر الحديث بين مسافة بين النفخة الأولى والثانية. هذا الذي أقول. Maksud dari yang tadi bahwa jarak di sini jarak waktu antara tiupan mematikan. فإذا نفخ في الصور فصعق. Ya. Ketika ditiup sangkakala maka mati semua. Nah, kemudian thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiuplah kali berikutnya. Ini jarak antara yang pertama yang mematikan dengan ditiupkan sangkakala kedua untuk mengembalikan ruh dan menghidupkan, itu ini yang akan kita pelajari di bawah bab ini, wallahu a'lam. Hadis yang pertama nomor 7367. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Kurayb Muhammad ibn Ala qala haddathana Abu Muawiyah an al-A'mash an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma bayna an-nafkhatayn 40. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. قال 40 شهرا؟ قال أبيت. قالوا 40 سنة؟ قال أبيت. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو أجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. Hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dausi, dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, bahwa Nabi SAW mengatakan ma bainan nafkhataini arba'un. Ma bainan nafkhataini arba'un, jarak waktu antara dua tiupan adalah 40. Jarak waktu ma baina an-nafkhataini, antara dua tiupan adalah arba'un. Arba'un berapa? 40. Ya. Adalah 40. Ketika hadis ini disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an, murid-muridnya bertanya, qalu ya Abu Hurairah 40 yawman, apakah 40 hari? Ya. Apakah 40 hari? Qal abait. Kata Abu Hurairah, saya enggan. Di sini maksudnya imtana'a anit tahdid. Beliau menahan diri untuk menetapkan, ya, untuk menetapkan berapanya. Ya, ketika ditanya 40 hari kah, kata beliau, saya tidak mau menetapkannya. Kemudian qalu arba'una syahran, mereka bertanya kembali, apakah 40 bulan? Qala abait, kata Abu Hurairah, saya tidak mau menetapkannya. Qalu arba'una sana, mereka tanyakan kembali, apakah 40 tahun? Qala abait, kata Abu Hurairah, saya tidak mau menetapkannya. Ya. Ini menunjukkan bahwa beliau mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara global. Tidak ada penetapan 40 itu apakah hari, bulan ataupun tahun. Ya, Abu Hurairah tidak mendapatkan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun para ulama membawakan riwayat yang lain. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa ada riwayat yang menegaskan jumlahnya 40 tahun. Jadi yang 40 tadi adalah tahun. Ya. Walaupun diperbincangkan oleh para ulama sanad dari riwayat tersebut, tetapi mengarahkan bahwa yang dimaksud dengan 40 tadi adalah 40 tahun. Ya. Wallahu a'lam. Nawawi juga tidak terlalu tegas menjelaskan ya, di sini. Nawawi ikram qabl. Nawawi ma'nahu abaitu an ajzima bi anna al murada 40 yawman aw sanatan aw shahra بل الذي أجزم به أنهم أنها 40 مجملة قد جاء مفسرة من رواية غيره في غير مسلم 40 سنة. Ya, Imam Nawawi mengatakan ketika Abu Hurairah menjawab saya tidak mau atau enggan, maksudnya tidak mau menetapkan menentukan 40 berapa, apakah hari, bulan ataupun tahun, karena dia mendengarnya dari Nabi mujmalah, yaitu global. Nabi hanya mengatakan 40, maka dia pun tidak merasa memiliki wewenang untuk menetapkan berapanya, apakah hari, bulan ataupun tahun, sehingga dia meriwayatkan sesuai dengan yang ia dengar. Namun kata An-Nawawi, ada hadis ini, ada riwayat yang lain yang datang menegaskan di selain Sahih Muslim bahwa ia adalah 40 tahun. Ya, ini komentar dari An-Nawawi rahimahullah. Kita dengarkan apa yang dibawakan oleh Ibnu Hajar. Qala Ibnu Hajar fi Fathul Bari, za'ama ba'd asy-syarah annahu waqa'a 'inda Muslim 40 sanah wala wujud lidzalik. Na'am, akhraj Ibnu Mardawih min tariq Sa'id bin Salt an al-A'mash fi hadha al-isnad 40 sanah wa huwa shadh. Hadha huwa alladhi ashartu ilayh. Wa min wajhin dha'if 'an Ibn Abbas qala ma bayna an-nafkhati wan-nafkhah 40 sanah dhakarahu fi awakhir surah Ṣad wa ka'anna Aba Hurairah lam yasma'ha illa mujmalatan falihadha qala liman 'ayyanaha abaytu. Ya, Ibn Hajar hampir senada ya, cuma dia sedikit lebih tegas. Ada sebuah catatan yang dia buat. Ada orang yang mengisyaratkan bahwa di dalam Sahih Muslim terdapat riwayat menetapkan 40 tahun. Padahal kita tidak menemukannya. Satu yang pertama telah kita baca, dan Ibn Hajar karena dia juga menguasai Sahih Muslim, sebagaimana dia sangat menguasai Sahih Bukhari, dia mengatakan bahwa ungkapan atau pernyataan bahwa 40 tahun itu ada di Sahih Muslim itu tidaklah benar. Ya. Karena ada yang mengatakan dalam Sahih Muslim ada pernyataan 40 tahun, padahal tidak ada. Nah, ini yang ditegaskan oleh Ibnu Hajar yang pertama, membantah orang-orang yang menukilkan dari Sahih Muslim bahwa di situ ada penetapan 40 tahun. Ya. Kemudian yang kedua adalah penjelasan ada riwayat yang lain seperti yang tadi kita isyaratkan, seperti yang dibawakan oleh Ibnu Mardu ya, bahwa ada penetapan 40 tahun. Cuma itu yang tadi saya katakan riwayatnya syadz, riwayatnya terhitung lemah. Ya. Ada riwayat yang lain juga dalam tafsir ayat tersebut yang menjelaskan tentang dua tiupan itu juga dilemahkan oleh para ulama. Yang intinya Abu Hurairah ketika mendapat riwayat ini, dia tidak mendapatkan dengan penetapan waktunya, cuma jumlahnya yang dia dapatkan berapa? 40. Terlepas dari itu, apakah 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun, ini bukan lagi wewenang kita. Karena kalau sudah tiupan pertama, kita semua manusia yang masih hidup mati semua. Makhluk yang bernyawa mati semuanya. Jadi berapanya sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seandainya itu sudah masuk alam akhirat, berarti satu hari itu berapa tahun? 1000 tahun. Kalau 40 hari saja sudah 40.000 tahun. Ya. 40.000 tahun. Apalagi kalau terhitung bulan. Dan apalagi kalau dihitung 40 tahun dalam masa di akhirat. Jadi berapanya bukan sebuah masalah yang besar. Jadi ketika Nabi mengatakan 40, baik itu 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun, itu sudah bukan menjadi sebuah kaedah yang berpengaruh dalam kehidupan kita. Yang penting bagaimana kita bisa sebelum akhirat atau sebelum kiamat itu tiba, kita sudah penuh persiapan. Penuh persiapan. Berapa nanti Allah jadikan? Apakah 40 hari dalam hitungan 1 hari 24 jam? Atau 1 harinya 1000 tahun di masa akhirat? Atau kalau seandainya 40 bulan dalam hitungan hari di dunia? Atau 40 tahun dalam hitungan hari di dunia? Itu bukan lagi urusan kita. Makanya ini tidak terlalu berpengaruh apa-apa terhadap masalah kehidupan kita di dunia. Ya. Yang penting bagaimana kita tetap bersiap untuk menghadapi kehidupan setelah semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai dari pernyataan 40 tadi, kemudian Abu Hurairah melanjutkan hadisnya, "Tsumma yunzilullahu minas sama." Jadi setelah mati semua, ya, dalam proses 40 tadi, proses 40 setelah semua tiupan pertama, dalam masa 40 tadi terjadi yang sekarang ini. Kemudian Allah menurunkan dari langit hujan, air. Ya. Fayambutuna kama yambutul baqlu. Maka manusia tumbuh seperti hal tumbuhnya sayuran. Sayuran yang merambat. Ya. Kan dia punya akar-akar yang merambat. Seperti itulah merambat-rambatnya tubuh manusia ketika nanti pasca diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan tumbuhan di dunia ketika turun hujan dan luar biasa rumput itu muncul, bermunculan, atau sayuran yang merambat-rambat itu akarnya terus bersambung. Saya merasa bahwa perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi antara tumbuhnya jasad manusia setelah diturunkan hujan tadi dengan tumbuhnya sayuran yang merambat tadi adalah merambat-rambat. Dari mulai tulang ekor yang nanti akan disebutkan di akhir hadis, yang tersisa dari tubuh manusia adalah tulang ekor. Nah, dari situ nanti dia merambat ke atas, ke bawah, dan kemudian jadilah manusia utuh, ya, yang dengan jasadnya tanpa ruh. Ya. Fayambutuna kama yambutul baqlu, maka tumbuhlah manusia seperti hal tumbuhnya sayuran. Qal, ya. Kata Nabi SAW, walaysa minal insani syai'un illa yabla. Tidak ada dari manusia itu apapun kecuali hancur. Ya. Ini ketika mati. Ya. Setelah mati, kemudian dikuburkan atau tidak dikuburkan. Nah, semua yang ada di jasad manusia hancur, kata Nabi SAW, kecuali illa azman wahidan, kecuali satu tulang, wahuwa ajbuz dhanab, yaitu tulang ekor, tulang punggung kita ini yang paling bawah, paling ujung, ya, yang paling bawah, di bawah tulang sulbi, di bawah tulang sulbi, di bawahnya disitulah ajbuz zanab atau dalam lafaz yang lain ajbu pakai mim. Ajmuz zanabi. Ya. Ajmuz zanab yang dari ada semacam tulang besarnya yang agak lebar, kemudian ujung ada yang runcing di bawah. Ah, semuanya itu yang tidak akan hancur. Kemudian wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Dari tulang ini nanti kembali dirakit oleh Allah Subhanahu wa taala jasad manusia setelah turunnya hujan tadi. Ya. Dan para ulama tafsir juga mengisyaratkan bahwa nanti bumi memuntahkan. Yang dimuntahkan oleh bumi adalah tulang tadi. Karena semua akan dimakan oleh tanah kecuali itu, nanti dimuntahkan. Nah, yang tulang ini nanti disiram oleh Allah dengan air dari langit, kemudian dia merambat, tumbuhlah jasad manusia. Melalui proses sebenarnya Allah Maha Kuasa untuk seketika jadi tubuh. Jadi tubuh yang utuh dari ujung rambut sampai ke ujung kaki seketika bisa jadi, tapi proses sebagaimana proses dalam janin, dalam rahim, seperti itulah proses yang nanti akan kembali walaupun rahimnya tidak ada lagi. Yaitu di hamparan yang luas, nah nanti diproses oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu antara dalam masa 40 tadi. Dalam masa 40 tadi dalam 40 tadi nanti akan ada proses pembentukan kembali jasad manusia dan subhanallah kaidah yang dijelaskan oleh Allah, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan berasal dari air semua yang hidup. Kita di dalam rahim manusia yang dicipta oleh Allah dalam rahim tidak lepas dari air. Dicipta oleh Allah dari air. Air yang hina, yang lemah. Kemudian nanti ketika dibalikkan jasad manusia juga diturunkan oleh Allah air. Makanya air itu diistilahkan dengan sumber kehidupan. Berdasarkan ayat yang tadi kita bacakan, wallahu ta'ala alam. Jadi yang menjadi tema atau inti dari hadis ini adalah masa antara tiupan yang mematikan, tiupan pertama yang mematikan dengan tiupan yang berikutnya itu 40. Di dalam proses 40 itu nanti ada pembentukan kembali jasad manusia. Setelah jasad manusia itu terbentuk menjadi jasad yang utuh dan dia tanpa ruh, lalu ditiuplah sangkakala berikutnya. Tiupan sangkakala berikutnya itulah yang meniupkan ruh. Thumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamu yanzurun. Sebagaimana di dalam rahim setelah jasad selesai dibentuk oleh Allah, barulah diutus malaikat untuk meniupkan ruh. Ya, meniupkan ruh. Dan ini berbeda-beda satu jasad ke jasad yang lain waktunya. Wallahu ta'ala alam. Yang bahkan ketika yang di dalam rahim itu lebih dari satu janin, ya, apakah sekaligus serentak ditiupkan ruhnya oleh Allah atau tidak, wallahu alam. Ya, wallahu alam. Bisa jadi tidak serentak karena yang diceritakan oleh Nabi adalah per orang. Ya, ma minkum min ahadin illa wa yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh. Jadi yang diceritakan Nabi per orang. Bisa jadi kalau dua orang dalam satu rahim itu tiupannya pun waktunya tidak sama. Tetapi di ketika itu tiupan yang sekarang diceritakan oleh isyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tiupan sekali. Tiupan sekali, kemudian semua nyawanya kembali, ruh kembali ke jasad masing-masing seketika dan serentak. Fa idzahum qiyamun yanzurun. Ya. Itulah hadis yang pertama. Kemudian ada beberapa faedah yang tadi kita telah baca tambahannya, bahwa nanti bagaimana proses tumbuhnya jasad kembali, perumpamaannya, kemudian apa di dari tubuh manusia ini yang tersisa dan apa yang habis dimakan oleh tanah. Iya, itu juga diceritakan oleh Nabi, dan yang tersisa itulah sebagai bahan pertama untuk menyusun kembali atau membentuk kembali jasad manusia di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Berikutnya 7368. قال رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن العارج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه dibawakan kembali oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Nabi SAW bersabda, setiap anak Adam yakuluhu turab, setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah, ya, illa ajbadzanab, kecuali tulang ekor, ya, ini tidak akan dimakan oleh tanah. Kata Nabi SAW, minhu khuliqa, dari tulang ekor ini dahulu dia dicipta pertama. Wa fihi yurakkabu, dan melalui dia juga badannya dibentuk kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah hadis yang kedua. Dan hadis yang kedua ini bila mana tidak dimasukkan bersama atau lafaz hadis yang sebelumnya, maka tidak ada penjelasan tentang waktu. Dia hanya penjelasan tentang bahwa jasad manusia ini akan dimakan semuanya oleh tanah, melainkan atau kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Dari tulang ekor nanti kembali dirakit atau dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia adapun tentang waktu antara tiupan pertama dengan tiupan kedua tidak ada ketegasannya dalam riwayat yang sekarang ini. Wallahu a'lam. 7369. قال رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا فيه يركب يوم القيامة. قالوا أي عظم هو يا رسول الله؟ قال عجم الذنب. Yeah. Masih hadith Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dibawakan kembali oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, bunyinya sama dengan hadith sebelumnya tanpa ada penentuan atau penjelasan tentang jarak waktu antara tiupan yang pertama dan tiupan yang berikutnya. Dia hanya menjelaskan tentang tulang ekor manusia yang tidak akan dimakan oleh tanah, dan dari situ nanti Allah kembali membentuk jasad manusia di hari kebangkitan. Hadis Hammam ibnu Munabbih, ya, yang meriwayatkan dari Nabi, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dalam sahifahnya, ya, dalam kitab kumpulan hadisnya, dia membawakan hadis inna fil insani azman, sesungguhnya pada tubuh manusia ada tulang yang tidak dimakan oleh tanah selama-lamanya, la ta'kuluhul ardu abada, ya, tidak dimakan oleh tanah selama-lamanya, fihi yurakkabu yaumal qiyamah, pada tulang ini nanti manusia dibentuk oleh Allah pada hari kiamat. Dan para sahabat bertanya, tulang apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ajbu dzanab. Ain jim ba, ajbu adzanab ekor. Ya, adzanab ekor. Ajbu tulang. Ya, atau ajmu pakai mim. Ya. Dalam rafasnya, ajbu pakai ba, adzanab adalah ekor. Inilah ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadis yang terakhir di bawah bab ini yang menjadi catatan atau bahan yang penting bagi kita adalah jarak antara tiupan pertama dengan tiupan berikutnya adalah 40, dan tidak ada penegasan dari Nabi berapa 40, berapa hari, bulan ataupun tahun, ini tidak ada masalah, yang berarti kemudian penjelasan tentang semua dari tubuh manusia akan dimakan oleh tanah kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor, di mana dari tulang ekor nanti kembali Allah Subhanahu wa taala membentuk jasad manusia dengan cara yang tidak ada tidak terlepas dari air, ya, tidak terlepas dari air, sebagaimana dahulu manusia juga dicipta dari air, maka dikembalikan juga dengan air, air yang diturunkan dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan selesainya hadis yang terakhir, hadis ketiga di bab yang ke-28 ini, maka hari ini Rabu, tanggal berapa? Safarnya tanggal berapa? 24 ya? 1444 Hijriah, 21 September 2022 kita selesai dari bab dari kitab Al-Fitan wa Asrat Sa'ah yang terdiri dari 28 bab, dan sekarang hari ini juga hari Rabu di waktu yang sama 24 Safar, 24 Safar 1444 bertepatan dengan 21 September 2022. Ya, kita masuk ke kitab yang baru dari Sahih Muslim, yaitu kitab yang kedua sebelum terakhir, ya, yaitu kitab Az-Zuhdi War-Raqa'iq. Ini perkataan Imam Muslim. Iqra. Mungkin qabla bidayah kalam Nawawi. Tafadhal. كل ابن آدم يأكل الترب إلا عجب الذنب. يقول النووي هذا مخصوص فيخص منه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فإن الله حرم على الأرض أجسادهم كما صرح به في الحديث. نعم. سنت. ada apa tambahan ya sebelum kita masuk ke bab kitab yang baru tentang bab yang sebelumnya berkenaan dengan semua manusia akan hancur luluh jasadnya kecuali tulang ekor. Nah, ini pernyataan yang umum, tetapi ada pengecualian. Ya. Apa pengecualiannya? Ada yang tahu? Pernyataan umum semua manusia akan hancur kecuali tulang ekor. Pernyataan umum ini ada pengecualiannya. Apa pengecualiannya? Para nabi. Ya, para nabi berdasarkan hadis Nabi SAW bahwa ajsadul anbiya, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya, sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Jadi jasad para nabi utuh, jasad para nabi utuh, tidak dimakan oleh tanah. Jadi kaidah yang disebutkan dalam hadis, ma min syai'in minal insani illa yabla, tidak ada satu pun dari jasad manusia kecuali hancur kecuali satu tulang. Ini kaidahnya umum, dan ternyata ada pengecualiannya, yaitu jasad para nabi. Jasad para nabi, ya, semua jasadnya utuh dan tidak dimakan oleh tanah, berdasarkan pengecualian yang ditegaskan oleh Nabi SAW dalam hadisnya bahwa Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Kemudian muncul pertanyaan, apakah selain para nabi ada yang tidak dimakan oleh tanah? Berdasarkan hadis yang kita baca, tidak. Hah? Memang jasadnya itu nabi mencuali kan? Hah? Penafsirannya dibaca. Apakah bumi yang diharamkan, atau Allah berbicara kepada Bani Israel? Allah berbicara kepada Bani Israel atau kepada mereka yang hidup ketika itu, bukan kepada kita. Ya, Allah kan mengatakan fal yauma nunajjika, hari ini kami selamatkan jasadmu. Kepada siapa Allah berbicara? Kepada kita atau kepada Fir'aun? Kepada Fir'aun. Kami selamatkan jasad, maksudnya jasadnya diperlihatkan. Diperlihatkan. Nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Jadi Fir'aun di yang lainnya dari bala tentaranya tidak nampak. Tidak ditemukan jasadnya. Tidak mengapung di atas permukaan laut. Ya. Semuanya seakan-akan hilang begitu saja. Dan subhanallah, mereka kan bukan berenang kemudian tenggelam. Bukan di atas permukaan air kemudian tenggelam kapalnya. Tidak. Mereka di dalam dasar laut. Di tanah di dasar laut. dikeringkan oleh Allah dasar laut, kemudian membentuk jalan tol dari seberang ke seberang. Nah, ketika berada di tengah laut, laut kembali disatukan oleh Allah. Tidak ada yang mengapung, semuanya di dasar laut. Tidak ada jasad yang terlihat, kecuali Fir'aun, itu saja. Kenapa Fir'aun dimunculkan oleh Allah ke atas? Bahkan sebelum mati dimunculkan oleh Allah dan sempat berbicara dan mengakui bahwa Allah pencipta dan mengaku beriman seperti imannya Bani Israel yang dihina olehnya, mengatakan amantu bi annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi Banu Israel. Ya. Dia mengaku beriman, dimunculkan sebelum mati dengan sekarat dan mengungkapkan kata-kata yang selama itu dia tidak mau percaya dan mengingkari. Ketika ajal tiba dia mengungkapkan kata-kata itu, tetapi Allah mengatakan al-ana, baru sekarang. Ya. Waqad asaitu qablu, waqad asaita qablu. Sebelumnya kamu selalu ingkar, berbagai macam tanda-tanda kebesaran Allah, bukti-bukti di hadapanmu kamu tidak mau percaya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Firaun, hari ini kami selamatkan jasadmu. Jadi dimunculkan jasadnya ke permukaan agar Bani Israel yang sebelumnya ada yang ragu benar enggak dia Tuhan atau tidak. Ya, kalau tidak ditampakkan jasadnya, orang mengira kan bisa jadi dia Tuhan sebenarnya, enggak nampak. Dan tidak akan mati dia. Tapi kalau jasadnya nampak di depan mata, jelas-jelas Fir'aun itu yang bangkai Fir'aun, orang tahu berarti dia bukan Tuhan. Ya. Ini bangkainya. Jadi itu yang dimaksud. Nabi SAW tidak mengecualikan sampai hari kiamat. Yang sekarang mumi yang ada, kita tidak tahu. Sudah ribuan tahun apakah memang itu, tidak tahu kita. Yang jelas ketika itu memang Allah nampakkan kepada Israel bangkainya atau jasadnya Fir'aun agar mereka tahu bahwa dia manusia yang mati, bukan Tuhan yang maha hidup. Ya. Nah ini tadi kita katakan bahwa dikecualikan para nabi. Kemudian apakah ada yang lain dikecualikan? Tidak ada. Yang justru yang diungkapkan dalam hadis itu semua manusia akan hancur kecuali satu tulang. Itu tidak ada pengecualian kecuali yang di hadis tersebut para nabi. Lalu kalau dengan bukti-bukti, misalnya setelah sekian lama, 5 tahun, 10 tahun, ketika terpaksa digali kuburannya, ternyata jasadnya masih utuh, dan ini banyak kejadian, ini bukan dalil bahwa dia tidak dimakan oleh tanah. Tetapi sampai saat itu dia tidak dimakan. Sampai waktu itu dia tidak dimakan oleh tanah. Seperti kasus sebagian dari jasad para syuhada Uhud. Ya. Ada ketika terbongkar kuburannya atau dipindahkan kuburannya, ketika diperiksa jasadnya masih mengalir darah atau masih utuh dan tidak ada rusak sama sekali. Ya. Bukan berarti dia tidak makan oleh tanah, cuma sampai waktu itu belum dimakan oleh tanah. Apakah sampai akhirat nanti tidak dimakan oleh tanah? Wallahu a'lam. Sampai kiamat tidak dimakan oleh tanah, sementara nabi semuanya diharamkan. Sampai akhirat dan sampai kiamat ditegakkan oleh Allah, ketika dibangkitkan mereka dengan jasad yang masih utuh, sementara yang lain hancur dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan proses yang tadi. Adapun Firaun seperti tadi tidak ada dalil yang menegaskan. Adapun hari ini kami selamatkan jasadmu untuk diperlihatkan, setelah itu apakah dia hilang atau dimakan oleh tanah, wallahu alam. Kita tidak mendapatkan dalil yang menegaskan. Ya, wallahu alam. Baik, kita masuk ke kitab yang baru, kitab Iqra. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim, kitab az-zuhd war raqaiq. Ya. Imam Muslim rahimahullahu taala membuat kitab ini dengan bunyi dengan bismillah dulu, ya, bismillahirrahmanirrahim, karena kitab yang baru. Ya, dia mengatakan kitab az-zuhd war raqaiq. Kitab zuhud dan pelembut-pelembut hati. Ya. Pelembut-pelembut hati. Zuhud, ya, asal maknanya adalah tidak peduli, meninggalkan. Ya. Tidak peduli dan meninggalkan. Ini asal makna zuhud. Sementara raqaiq, atau ada, yaitu melembutkan, menipiskan ya. Ya, hati maksudnya yang berhubungan dengan bagaimana cara melembutkan hati agar dekat dengan Allah, banyak beribadah, jauh dari murka Allah, jauh dari maksiat dan dosa. Ini yang dimaksud dengan raqaiq. Ya. Zuhud beberapa tingkatan, ada yang semua manusia harus, semua yang beriman harus memiliki sifat zuhud ini. Karena ada tingkatan-tingkatannya. Zuhud dari tingkat yang pertama yang wajib adalah zuhud terhadap dosa. Kan tidak peduli dengan dosa, maksudnya takut kepada dosa, meninggalkan dosa. Ini wajib, semua orang yang beriman mesti melakukan zuhud ini. Ada zuhud yang kedua, itu zuhud kepada perkara-perkara mubah. Ya. Maaf sebelum itu, zuhud terhadap perkara-perkara yang makruh. Yang makruh. Ya. Perkara-perkara yang makruh. Ini juga tingkatan. Kemudian di antara tingkatan yang tertinggi adalah zuhud terhadap dunia. Terhadap apa yang ada di dunia. Maksud dari zuhud terhadap apa yang ada di dunia adalah tidak dunia ini tidak membuat dia lupa akhirat. Ya. Atau meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Tarku ma la ya'ni fil akhirah. Atau ma la yanfa'u fil akhirah. Itu hakikat dari zuhud. Meninggalkan apa yang tidak memberikan manfaat di akhirat. Di dunia ini. Apapun yang tidak memberi manfaat di dunia ini. Untuk akhirat nanti ditinggalkan. Ini zuhud yang hakikatnya. Adapun zuhud meninggalkan dunia sama sekali. Ya, tidak bekerja, hanya kosong begitu saja. Kemudian menampakkan bahwa dia kerjanya ibadah-ibadah. Sementara nanti ketika butuh makan dia minta-minta. Ini bukan zuhud. Ya. Ketika makan dia meminta-minta. Ketika butuh pakaian dia meminta-minta. Ya. Memelas, meminta kebelas kasihan orang lain. Kemudian mengaku-ngaku zuhud. Ini bukanlah zuhud sebenarnya. Bisa jadi zuhud itu ada di rumah yang mewah. Ada zuhud itu ketika seseorang berada di kendaraan yang mewah. Zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna di akhirat. Bila mana apapun yang ada pada kita dan bermanfaat untuk akhirat, maka itu termasuk zuhud. Ya, berguna untuk akhirat. Apapun yang kita punya. Kita punya harta, kita punya tenaga, kita punya suara yang luar biasa indah, kita gunakan untuk akhirat. Ini semuanya hakikat dari zuhud. Adapun raqaiq, ya tidak ada bedanya dengan targhib wa tarhib, yaitu hadis-hadis yang berhubungan dengan bagaimana kita semakin dekat dengan ketaatan dan jauh dari dosa serta kemaksiatan. Inilah sekedar ulasan untuk nama kitab ini, az-zuhud wa raqai. Kita baca bab yang pertama. 6. Ma indaka bab. Bab yang pertama di kitab kita ini berjudul dunia adalah penjara bagi orang mukmin. Ma indak? Aina babul awal? Ma fi ayyu bab? طيب انظر صفحة 430 وثلاثين 430 14 رقم أي الرقم هذا؟ ها؟ لا أقول 430 في عندك ماذا باب هناك 14 430 نعم رقم الصفحة 430 فوق 430 نفس الطبعة بعد الكتاب أربع صفحات أو أربع صفحات بعد رقم الكتاب أربع صفحات. أيوة هذا الذي أقصد باب فناء الدنيا وهو بيان حصل يوم القيامة. طيب di kitab kita ada bab yang pertama ya. Bab dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Hadis yang pertama hadis 7370. Iqra. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. Ya, ini hadis yang pertama hanya 1, 2, 3, 4, 5 5 kata. Sangat pendek sekali ya, mudah dihafal. Hadis Abu Hurairah, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara orang beriman dan surga bagi orang kafir. Ini ternyata Nabi yang mengabarkan kepada kita tentang hakikat yang perlu kita, yang mesti kita yakini, bahwa dunia ini bagi orang mukmin tak ubahnya seperti penjara. Sementara bagi orang kafir adalah surga. Bagi orang kafir adalah surga. Dan ini berkenaan dengan zuhud. Jadi kunci zuhud itu bagaimana cara pandang kita kepada dunia. Bagaimana cara pandang kita kepada dunia. Dunia ini walau bagaimanapun orang beriman itu mendapatkan kemudahan-kemudahan, rezeki yang lapang, urusan yang mudah, tetapi tetap apa? Tetap seperti penjara. Kenapa? Karena tingkahnya, perbuatannya dengan kekayaan, dengan kemudahan itu tetap ada yang mengontrol, yang menyempitkannya, tidak bebas dia mempergunakan apa yang dia miliki. Penjara sebagaimana terkunci, tertutup, tidak bebas, seperti itu pula lah dunia ini bagi orang yang beriman. Walau bagaimanapun dia memiliki harta kekayaan, pangkat dan jabatan atau kemewahan-kemewahan hidup dunia, tetapi baginya dunia ini tetap penjara karena dia tidak bebas. Ya. Dia punya aturan, dia diikat oleh aturan dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia cara mendapatkan harta, cara mendapatkan jabatan, pangkat dan tahta, cara juga mendapatkan semua kemewahan-kemewahan dunia, dia ada aturannya, tidak sembarangan. Tidak hantam kromo, tidak semua yang bisa didapat walau haram dia lakukan. Dia enggak. Dia mesti menyeleksi bagaimana cara mendapat harta. Berhati-hati untuk mencari harta. Kemudian ketika menggunakannya pun dia tidak juga sembarangan. Ya. Ini keadaan orang yang beriman dengan dunia. Sementara orang kafir bebas mendapatkannya, bebas menggunakannya pun juga bebas. Seperti hanya nanti di surga kita bebas, tidak ada larangan, tidak ada lagi perintah. Ya, kita tinggal menikmati saja. Seperti itulah hakikat orang kafir di dunia. Ya. Jadi, sementara orang mukmin dia tetap dibawa aturan, diikat oleh perintah dan larangan. Nah, itu yang dimaksud dengan sijnun. Itu yang dimaksud dengan sijnun. Bukan susah. Jangan dianggap pula, karena sebagian orang mengatakan kita orang beriman mesti hidup susah di dunia. Jangan bekerja. Nanti kalau kerja dapat harta kita kan bahagia. Kita punya harta banyak. Ya. Nanti kalau punya sedikit saja kelebihan rezeki berarti ini tidak lagi sesuai dengan hadis. Memahami hadis ini dengan cara itu keliru sekali. Keliru sekali. Yang dimaksud dengan sijnun itu bagaimana terbatasnya ruang gerak seorang mukmin ketika bergaul dengan dunia, berhubungan dengan dunia. Cara mendapatkan dunia dia harus ada aturan, melalui aturan yang ada dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, juga mempergunakan kekayaan, menggunakan apa yang dimiliki di dunia, dia juga ada aturannya. Tidak bebas begitu saja sebagaimana orang di penjara terkungkung di tempat tersebut. Yang ada yang ditutup, yang tertutup dan tidak bisa bebas, seperti itu pula lah orang beriman di dunia. Nanti di surga Nah, dia bebas melakukan apapun saja, apapun yang diinginkannya, karena tidak ada lagi batasan-batasan. Dia tinggal memetik hasil dan ganjaran yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, makanlah, minumlah, hiduplah semau kalian di surga dengan kenikmatan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagai macam bentuk kenikmatan, dari tempat tinggal, dari pemandangan, dari suara, dari pasangan, dari pakaian, dari tempat tidur, dari furnitur rumah, istana, kemudian pernak-pernik makan, alat-alat untuk makan, itu semua diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bergembira, bersukacita, bercengkerama pun ada nostalgia nanti di akhirat, berkumpul mereka saling bercerita di surga. Nah, ini semuanya kebebasan yang tidak ada lagi batasnya, karena itulah hari pembalasan dan tidak ada lagi beban. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sementara di dunia, walau bagaimanapun orang yang beriman itu nampak dia memiliki kemewahan, tetapi dia tetap diikat oleh peraturan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang tidak beriman, apalagi tidak beriman dengan hari akhirat, tidak ada lagi, tidak ada surga, tidak ada neraka, mereka menyatakan bahwa hidup hanya sekali. Ya, hidup hanya sekali itu di dunia dan tidak ada lagi kehidupan. Maka sebebas-bebasnya. Kenapa mesti kamu susah-susah? Hidup kan cuma sekali. Nikmatilah. Ya. Nah, nikmat yang dia maksud itu nikmat fata murgana, semu. Karena nanti semua perbuatan, semua kenikmatan, semua yang ia dapatkan akan ada balasannya di akhirat. Karena nanti akan ada kehidupan setelah kematian. Ini yang pertama, dan ini harus ada di hati seorang mukmin. Hadis ini, bahwa dunia ini sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Penjara bagaimana maksudnya dan surga bagaimana maksudnya, itu sudah kita jelaskan. Dan juga mengontrol kita. Mengontrol kita hadis ini agar jangan sampai lupa akhirat. Dengan kemewahan hidup ini jangan sampai lupa akhirat. Tetap saja penjara. Tetap saja penjara. Wallahu a'lam. Kita baca satu hadis lagi. 7371. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفته فمر بجدي أشك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به قال أتحبون أنه لكم قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك فكيف وهو ميت فقال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. Nah, ini subhanallah. Ini hadis yang luar biasa sebagaimana hadis yang pertama, ad-dunya jannatu sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ini juga sangat luar biasa melatih kita untuk bagaimana melihat dunia yang sebenarnya. Hadis ini hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Ia bercerita bahwa Rasulullah SAW pernah lewat di sebuah pasar, marra bis-suq, dakhilan min ba'dil 'aliyah, memasuki melalui salah satu dari sebagian arahnya, dari bagian Ali Al-Awali Madinah. Ya, wan-nasu kanafai, sementara para sahabat yang lain-lainnya berada di sisi kanan dan kiri Nabi. Itu mengiringi Nabi. Ya, mengiringi Nabi SAW. فَمَرَّ بِجَدِّيِنْ أَسَكَّ مَيِّتٍ. Maka Nabi SAW melewati jadi, anak kambing ya. Bangkai. Yang pertama bangkai, anak kambing. Dia jadiin ini anak kambing. Asak telinganya kecil. Ya, asak telinganya kecil. Yang pertama jadin, yaitu anak kambing, itu pun sudah dari menceritakan anak kambing kan sudah lebih rendah daripada kambing yang asli yang besar, yang induknya dari ukuran badan dia sudah anak kambing. Kemudian yang kedua dia asakka, hidungnya kecil, cacat. Ya, hidungnya kecil. Kemudian yang ketiga sifatnya bangkai, mayit. Ya, tidak ada yang lebih dari usianya. Dia anak-anak masih anak kambing. Kemudian dari bentuk tubuhnya cacat, dua telinganya kecil. Kemudian disifati dengan yang ketiga oleh Nabi yaitu bangkai. Semuanya sifat kekurangan. Fatana walahu, maka Nabi pun mengambilnya. Fa akhadha bi udhunih, lalu Nabi SAW memegang telinganya yang tadi kecil. Summa qal, jadi Nabi SAW ambil kemudian dilihat-lihat badannya sebagaimana orang hendak menawarkan barang dagangan. Ya, dipegang kemudian diangkat telinganya yang cacat tadi, kemudian tiba-tiba Nabi menawarkan, ya, ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham, siapa yang mau memiliki anak kambing cacat telinga, bangkai anak kambing cacat telinga ini dengan membayarnya satu dirham. Jadi seakan-akan Nabi menjualnya. Ya. Dia sudah ditemukan tergeletak, tidak ada yang mau perhati, tidak ada yang perhatian dengannya, karena sudah bangkai, terbuang begitu saja diambil oleh Nabi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, siapa mau memiliki anak kambing ini dengan harga satu dirham? Ya. Faqalu ma nuhibbu annahu lana bisyai. Kata mereka, kami tidak mau memilikinya dengan membayar apapun. Wa ma nasna'u bihi, apa yang kami bisa perbuat dengannya? Ya. Kalau kami beli dengan satu dirham itu, atau dengan yang kurang dari satu dirham, untuk apa? Tidak ada yang ada perhatian. Jangankan membeli. Kalau sudah punya pun untuk apa? Kata mereka. Qal, kata Nabi, atuhibbuna annahu lakum. Ketika Nabi pertama menawarkan untuk dibeli, lalu Nabi SAW, mereka tidak mau. Kata Nabi SAW lagi, maukah kalian memiliki dengan gratis? Tidak usah beli, ambil saja. Ya, ditawarkan Nabi gratis. Apa kata mereka? Wallahi law kana hayyan kana aiban fi, demi Allah andai dia masih hidup dia sudah punya cacat, ya Rasulullah. Dia punya cacat, telinganya cacat. Li'annahu asak. Fa kaifa wa huwa mayyit? Jadi kalau hidup pun ditawarkan untuk memiliki, mereka juga tidak mau. Jangankan membeli. Kenapa? Cacat, ya, untuk apa? Ya, apalagi sekarang yang sudah jadi bangkai. Jadi mereka sama sekali tidak ada selera, tidak ada keinginan sedikit pun walau diberi dengan gratis. Jangankan ketika jadi bangkai, masih hidup pun mereka juga tidak mau diberi. Jangankan diberi pun tidak mau. Faqal, setelah para sahabat nampak ketidakmauan mereka kepada bangkai anak kambing yang cacat tadi, lalu Nabi SAW mengatakan, fawallahi, maka demi Allah, lad dunya, sungguh dunia ini, ahwanu alallah, lebih hina di sisi Allah, atas Allah, min hadha alaikum, daripada bangkai anak kambing cacat telinga ini bagi kalian. Jadi ketika kalian tidak mau sama sekali memiliki anak kambing itu, betapa tidak berharganya bagi kalian, seperti itu pula dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mata Allah tidak ada guna, tidak berharga sedikit pun dunia ini di mata Allah Subhanahu wa taala. Itulah perumpamaan dunia. Ya, perumpamaan dunia seperti bangkai anak kambing yang cacat telinganya. Hidup pun orang juga tidak punya selera memilikinya. Jangankan membeli, diberi hadiah gratis pun mereka tidak akan mau. Lihat betapa tidak berharganya dunia ini di mata Allah Subhanahu wa taala, sementara kita manusia berlomba-lomba untuk mengejarnya dan menjadikan dunia yang seperti itu nilainya sebagai sasaran dan tujuan hidup, dan akhirat kita lupakan. Sementara hakikat dari zuhud tadi menggunakan yang di dunia ini untuk bermanfaat di akhirat. Apapun yang diberikan oleh Allah di dunia kita gunakan agar kita bisa mendapat manfaatnya nanti di akhirat. Masih tersisa beberapa hadis ya, banyak sekali hadis di bawah bab tentang nilai dunia di mata Allah, dan seharusnya itu yang kita letakkan di depan mata kita agar jangan sampai kita terlena. Jangan sampai kita lupa dan lalai untuk melakukan persiapan untuk kehidupan setelah meninggal dunia. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.